Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik. Maka sesungguhnya untuk sampai sini didapatkan wilayatullah, kewalian dari Allah adalah dengan itu, dengan mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Wali Ahmad, dan dalam riwayat Imam Ahmad dan juga Tabrani rahimahumullah, anin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la yajidul abdu صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية لله. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Tabrani, walaupun riwayatnya lebih lemah dari yang sebelumnya, seorang hamba tidak akan mendapati keimanan yang sharih, keimanan yang tegas, jelas, hingga dia mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Faidah habbalillah wa abghadalillah, kalau dia sudah mencintai karena Allah dan membenci juga karena Allah, maka dia layak, berhak untuk mendapatkan wilayah, kewalian untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau ayyuhuma sahih, wilayah atau walayah? Walayah, barakallahu fikum. Walayah, kewalian. Kalau wilayah, daerah kekuasaan. Wa bi haditsin akhar, dalam hadis lain, authaqu عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل رواه طبراني. Yang paling tinggi dari urat keimanan atau awsaq, yang paling kokoh dari urat keimanan adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu, adapun ucapannya, walan yajid 'abdun ta'mal iman, tidak akan didapati oleh seorang hamba rasanya iman atau manisnya iman. Ai la yahsul lahu dzauqul iman, tidak akan didapat baginya rasa iman. Waladzatuhu, dan kelezatannya. Wasururuhu, dan kebahagiaannya. Kelezatan iman, kebahagiaan iman. Wa in katurat salatuh wa shaumuh, walaupun banyak salatnya, walaupun banyak puasanya. Hatta yakuna kadzalik, hingga demikian keadaannya. Ini hingga mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Ay, hatta yuhibba fillah wa yubghidha fillah wa yu'adi fillah wa yuwali fillah. Wa fi hadis Abi Umamah, dan di dalam hadis Abu Umamah marfu'an, secara marfu', man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al-iman. Rawahu Abu Dawud. Dari hadis Umamah secara marfu', dikatakan bahwa siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, melarang, yang tidak memberi, menghalangi karena Allah, faqad istakmalal iman, maka telah sempurnalah imannya. Qauluhu, dan ucapannya dalam hadis, waqad sarat qauluhu fil matan, ini ucapan Imam Muhammad ibn Wahab rahimahullah. Waqad sarat ammatu mu'akhatin nasi ala amri dunya, dan sungguh kebanyakan persaudaraan-persaudaraan manusia di atas dunia karena dunia. Wadhalika la yujdi ala ahlihi syai'a, yang demikian tidak membawa apapun buat pelakunya sama sekali, tidak memberikan pengaruh apa-apa karena persaudaraannya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ai maknanya, la yanfa'uhum bal yadurruhum. La yujdi artinya tidak bermanfaat bagi mereka. Bal yadur, bahkan merugikan mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, al-akhillau yawma'idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai pada hari itu, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain menjadi musuh. Illa al-muttaqin, kecuali orang-orang yang takwa. Berarti yang di dunia saling mencintai, ternyata di akhirat akan saling bermusuhan. Kecuali al-muttaqin, yakni kecuali orang-orang yang saling mencintainya karena Allah, didasari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang cintanya karena dunia, nanti di akhirat akan menjadi musuh, akan menjadi aduun. Na'udzubillah min dzalik. Fa idza kanatil balwa qad ammat, kalau bencana ini sudah merata, bihada dengan ini, fi zaman Ibni Abbasin fi khairil qurun, kalau bencana ini sudah merata padahal di zaman Ibnu Abbas, berarti ucapan tadi yang dinukil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah ucapan Ibnu Abbas. Waqad kanat, waqad sara, ammatu mu'akhatin nas, kata Ibnu Abbas, sekarang ini kebanyakan manusia bersaudara hanya karena dunia. Padahal itu di zaman sahabat, di zaman generasi pertama, di zaman baru munculnya para tabi'in. Ternyata bencana itu sudah merata. Fama zadal amru ba'da dhalika illa syiddah, maka tidaklah bertambah urusan ini kecuali bertambah dahsyat. Tidak bertambah kecuali kedahsyatan. Kalau dulu sudah dikatakan ammatu mu'akhatin nas, kebanyakan persaudaraan manusia karena dunia, apalagi hari ini. Iya kan? Lebih dahsyat. Hatta waqa'at al-mu'alatu ala syirki, bahkan hari ini persaudaraan justru karena kesyirikan-kesyirikan. Mereka, mengapa mereka saling membela, saling mendukung? Karena sama-sama memuja tempat keramat, kuburan keramat, pohon keramat. Kompak mereka, saling mendukung, saling membela, saling bersaudara dalam membela kesyirikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau persaudaraan, ukhuwah ala amri ad-dunya dicerca, persaudaraan karena dunia, dicerca. Apalagi persaudaraan bukan karena dunia, karena kesyirikan. Lebih parah lagi. Atau karena kebid'ahan. Tidak kalah. Karena kebid'ahan akan membawa kepada kesyirikan. Wal fusuq wal 'isyan. Bahkan mereka saling membela, saling membantu, saling bersaudara dalam kefasikan. Karena membela kemaksiatan-kemaksiatan. Membela pentas-pentas musik. Membela perkara-perkara yang haram. Mereka bersatu, bersaudara. Na'udzubillah. Nanti lihat yaumul qiyamah. Mereka saling salah menyalahkan. Mereka saling menuduh. Mereka saling melempar tanggung jawab. Dan mereka akan berkata, kamu yang salah. Tidak bisa, kamu yang salah. A'da. Menjadi musuh nanti yaumul qiyamah. Mengapa? Karena persaudaraannya di dunia ala amrin muharram. Atas perkara yang haram. Maka yaumul qiyamah akan saling salah menyalahkan. Waqad waqa'a ma akhbara bihi, dan telah terjadi apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, akan dimulai perkara ini dengan keasingan dan nanti akan kembali asing kembali, nanti akan kembali menjadi asing. Awal pertama munculnya cahaya Islam, semua orang merasa aneh. Iya kan? Ajaran apa ini? Ini syai'un ajib. Aja'al al-alihata ilahan wahida. Inna hadha la syai'un ujab, katanya. Ujab itu aneh. Baru terbit. Gharib. Mereka merasa aneh. Lama-kelamaan sampai terbit dengan sangat jelasnya. Masya Allah, gamblang seperti matahari di siang bolong. Kapan itu? Nah, di masa-masa keemasan sejarah kaum muslimin. 2/3 dunia dikuasai oleh Islam. Yang tidak dikuasai oleh Islam hanya kutub utara dan kutub selatan. Karena enggak ada orang di sana. Dan sebagian kecil hutan-hutan yang tak berpenghuni. Taib. Adapun hampir seluruh dunia kenal Islam, dikuasai Islam. Tetapi nanti akan turun lagi dan mulai asing lagi. Hampir terbenam. Setelah itu apa? Ya terbenam betul. Habis umat Islam. Enggak tersisa. Dengan adanya angin yang lembut, yang harumnya seperti misik, yang lembutnya seperti sutra, tidak mengenai seorang yang punya iman, walaupun sebiji darah, illa kecuali diwafatkan. Setelah itu tenggelam habis, tidak tersisa sama sekali, wala cahayanya tidak ada. Wala yuqal hina idzin Allah, Allah, tidak disebut lagi istilah Allah, Allah. Alaihim qamatil qiyam. Atas mereka lah terjadi hari kiamat. Mereka yang merasakan bagaimana bintang jatuh, bagaimana kepingan langit runtuh, bagaimana dibenturkannya antara matahari dengan bulan dan bumi di tengahnya. Wa khasafa al-qamar wa jumi'a asy-syamsu wal-qamar. Ikhwanu bin a'azakumullah. Alaman 'alaihim qamatil qiyamah. Alaman ala haula alladziina la ya'rifuna al-islam al-batta wa la ya'rifuna Allah al-batta wa la yuqalu bainahum Allah Allah. Enggak disebut lagi kalimat Allah Allah. Terjadilah ucapan Nabi SAW, Islam dimulai dengan keadaan asing dan akan berakhir nanti asing pula. Tapi sekarang, kalau kita menjelaskan kitab Fathul Majid ini, dan kita menerangkan makna la ilaha illallah, tidak boleh meminta ke tempat keramat, tidak boleh berdoa ke kuburan keramat, tidak boleh mendatangi pohon keramat, dan seterusnya, apa yang terjadi? Kaget semua. Loh, agama apa ini? Agama Islam. La ilaha illallah. Agama Tauhid. Tidak beribadah kecuali kepada Allah. Tidak berdoa kecuali kepada Allah. Kenapa kok sekarang jadi asing? Dulu orang semua tahu namanya Islam itu Tauhid. Dulu semua orang tahu namanya Islam itu adalah sunnah Nabi. Bukan ajaran syirik, bukan ajaran bid'ah, bukan ajaran yang dibuat-buat. Tetapi karena banyaknya orang-orang yang bodoh, banyaknya orang-orang yang tidak mengerti, banyaknya orang-orang yang sama sekali tidak mempelajari agamanya sendiri, akhirnya terasa asing. Akhirnya terasa asing. Dikira agama baru. Waqad kana sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum fi 'ahdi nabiyyihim. Dan bahwasanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum di zaman Nabi mereka, di zaman Abu Bakrin, di zaman Umar, yusiru ba'duhum ba'dan ala nafsih. Mereka saling mementingkan saudaranya lebih daripada dirinya sendiri. Sahih? Di zaman Nabi, di zaman Umar, di zaman Abu Bakar, mereka yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka lebih mementingkan saudaranya walaupun dirinya sangat butuh. Mengapa? Hah? Limadha? Mengapa demikian? Karena mereka mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Tamunya dari kalangan muhajirin datang ke rumahnya. Ahlan wa sahlan. Bilang ke keluarganya, siapkan makan. Wahai suamiku, gak ada makanan kecuali untuk anak-anak. Tidurkan anak-anak. Tidurkan anak-anak. Disediakan makanan anak-anak untuk tamunya. Dimatiin lampunya. Ayo makan. Tamunya makan, dia berpura-pura makan padahal gak makan. Supaya apa? Supaya tamunya kenyang. Karena sedikit jumlahnya. Barakallahu fikum. Ini namanya yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mementingkan tamunya lebih daripada dirinya sendiri. Karena mahabbah persaudaraan. Pertanyaannya, persaudaraan mereka, saling cintanya mereka, karena apa? Karena dunia? Karena tempat keramat, tempat syirik? Karena urusan berhalalata, uzza, manat, atau karena keturunan, sukunya sama? Tidak, sukunya tidak sama. Satu muhajirin dari Mekah, satu ansar. Suku-suku mereka pun berbeda. Berarti karena apa dong? Karena mereka muslimin, mereka muwahhidin. Karena mereka muslim, mukmin, bertauhid, maka dicintai. Masya Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kama qala ta'ala wa yutiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Diriwayatkan pula dari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala laqad ra'aituna ala ahli Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ma minna ahadun yara annahu ahakku bidinarihi wa dirhamihi min akhihi al-muslim. Rawahu Ibn Majah. Diriwayatkan dari Ibn Umar, kata beliau, sungguh aku telah melihat kami. Aku telah melihat kami semua di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang pun tidak ada yang merasa berhak untuk memakai dinarnya sendiri, dirhamnya sendiri, tanpa saudaranya muslim. Perhatikan kata-katanya. Tidak ada seorang pun dari kami yang merasa boleh menggunakan dinarnya dan dirhamnya sendiri tanpa saudaranya. Terbayang? Seperti apa keadaannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 30, 150 sahabat. Yang ini punya dirham. Yang ini punya dinar. Yang lain gak punya. Kata mereka, sungguh kami di zaman Nabi, ketika kami punya dinar, tidak merasa kalau itu milik kami sendiri. Ayo, kita makan sama. Begitu. Diajak temannya, diajak saudaranya, untuk bersama-sama menggunakan harta itu. Yang punya dinar juga demikian, diajak saudaranya, diajak temannya, aku punya satu dinar, ayo kita makan. Tidak ada yang berkata, oh ini punya aku, kamu gak boleh. Tidak ada. Di zaman sahabat. Radhiyallahu anhum ajma'in. Pertanyaan lagi, limadha? Mengapa kok sampai seperti itu? Hah? Karena mahabbah mereka lillah, karena kecintaannya karena Allah. Kecintaannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah melihat bejana berhubungan? Hah? Enggak Ustaz, enggak ada pelajaran IPA di sini. Hah? Insyaallah ada. Berjana berhubungan adalah berjana yang disambung satu dengan lainnya. Nah, disambung. Bejana yang ini, yang ke satu dihubungkan yang kedua dihubungkan yang ketiga dihubungkan dengan yang keempat. Baik. Silakan kamu masukkan air dari manapun, pasti akan terbagi. Kamu masukkan air dari sini, dia akan mengalir ke sebelahnya, akan mengalir ke sebelahnya, akan mengalir ke sebelahnya. Baik. Tingginya selalu sama. Ditambah lagi sama. Ditambah lagi sama. Padahal bejananya beda-beda. Yang ini gemuk, yang ini kurus. Ya. Mengapa? Karena dihubungkan satu dengan lainnya. Kaum mukminin dari kalangan para sahabat seperti itu. Datangnya ke orang ini, yang itu juga ngerasakan. Datangnya ke orang yang sana, yang sini juga merasakan. Datangnya ke yang sana, yang sini juga merasakan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Ini barakallahu fikum. Yang dikatakan ukhuwah lillah wa fillah. Apa ciri-cirinya? Cinta karena Allah, benci karena Allah. Memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah. Dan itu adalah awsaq ural iman. Setinggi-tinggi urat keimanan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Kemudian musannif berkata lagi. Membawa dalil berikutnya di dalam bab. Di dalam bab, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Yaitu kata musannif rahimahullahu taala, wa qala ibnu abbasin fi qawlihi taala, wa taqatta'at bihimul asbab. Qala al-mawaddah. Qala al-mawaddah. Kata musannif, dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi wa taqatta'at bihimul asbab, dan telah terputus semua sebab-sebab. Apa maknanya kata Ibn Abbas? Qala al-mawaddah, maksudnya adalah saling mencintai, saling menyayangi. Itu yang hilang. Itu yang hilang. Kapan? Yaumul qiyamah. Di dunia mereka saling mencintai, tapi nanti yaumul qiyamah taqatta'at. Terputus. Apanya yang terputus? Kata Ibn Abbas, al-mawaddah. Enggak ada lagi sayang menyayangi. Enggak ada lagi cinta mencintai. Enggak ada lagi ini untukmu, ini untukku. Enggak ada. Enggak ada pula biar kamu dulu, nanti saya belakangan. Enggak ada. Yang ada apa? Sebaliknya. Yauma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani li kulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughni. Hari itu seseorang yafirru min akhi, lari dari saudaranya sendiri. Urusi dirimu sendiri. Loh, saya kakakmu, enggak peduli. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Aku mikirkan diriku sendiri. Wa ummihi wa abi, ibu bapaknya juga berlepas diri. Saya enggak bertanggung jawab terhadap ibu saya, anak saya, bapak saya, kakak saya, adik saya. Enggak, aku memikirkan diriku sendiri. Likulli mri'in yauma idzin sya'nun yughni, masing-masing memiliki urusan sendiri-sendiri. Ikhwan ibn a'azzakumullah. Ini barakallahu fiikum yang akan terjadi nanti yaumul qiyamah. Kalau cintanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau cintanya karena Allah, kalau saling mencintainya karena takwa, kalau saling mencintainya karena iman, apa yang terjadi? Ayat apa yang pas? Ayat yang pas adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Siapa yang beriman dan diikuti imannya oleh keluarganya, kerabatnya, keturunannya, kami akan gabungkan nanti yaumul qiyamah dengan keturunannya itu yang sama-sama beriman. Masya Allah, nikmat. Sudah mendapatkan nikmatul jannah, mendapatkan ini cucu saya, ini anak saya, ini anaknya cucu saya, digabungkan semuanya. Kalau sama-sama beriman. Ikhwan ibn a'azakumullah. Apalagi yang digambarkan kalau mereka saling mencintai karena Allah? Para syuhada memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Ya Allah, ibuku. Ya Allah, bapakku. Ya Allah, saudaraku, kakakku, adikku. Ditolong semuanya. Mengapa? Karena dia syahid. Berhak memberikan syafaat kepada orang-orang yang beriman. Kalau enggak beriman, enggak bisa. Mau dikasih syafaat siapapun, enggak bisa. Baik. Wahakadha barakallahu fikum, dilihat di sini dalam kitab kita bahwa makna al-mawaddah yang disebutkan oleh Ibn Abbas, ayat allati kanat fid dunya, maksudnya cinta kasih yang hilang adalah cinta kasih yang dulu pernah ada di dunia. Khanathum ahwaja ma kanu ilaiha, dikhianati, mengkhianati di waktu ketika sangat-sangat butuhnya untuk mendapatkan pembelaan. Di dunia mereka akan berkata, tenang ada saya. Loh, nanti ini, oh gampang. Ada orang dalam. Itu saudara kita. dia cinta sama kita. Gampang. Ini oh nanti dimudahkan. Di dunia. Di dunia. Di akhirat. Padahal ahwaj ma yakun. Ahwaj ma yakun artinya sangat membutuhkan pembelaan. Ternyata enggak ada yang bela. Padahal dikatakan tadi ahwaj ma kanu ilaiha. Ketika sangat butuh-butuhnya. Wa tabarra'a ba'duhum min ba'd. Ketika sangat butuh-butuhnya kepada saudaranya, saudaranya mengkhianatinya. Tidak lagi punya rasa cinta, tidak lagi punya rasa kasih sayang, tidak lagi punya pembelaan. Tabarra'a ba'duhum min ba'd. Satu dengan lainnya, sebagian dengan sebagian yang lainnya tabarra', berlepas diri. Nafsi-nafsi, diriku-diriku. Aku enggak ngurusi kalian. Aku enggak peduli dengan kalian. Pokoknya bagaimana aku bisa selamat. Masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah kisahkan dalam Al-Qur'an, wa qala innama taghattum min dunillahi awthana mawaddata bainakum fil hayatid dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'dha wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Sesungguhnya kalian mengambil selain Allah berhala-berhala. Mawaddata bainikum. Dan kalian saling menyayangi di antara kalian di kehidupan dunia. Tapi di atas kesyirikan. Saling menyayangi. Mawaddah. Fil hayati dunia. Di kehidupan dunia. Di atas kesyirikan. Apa akibatnya? Tsumma yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd. Nanti kemudian pada hari kiamat sebagian kalian akan mengingkari sebagian yang lainnya. Kamu gara-gara enggak bisa, kamu sebabnya. Loh, kamu kenapa mau ikut dan seterusnya, saling menyalahkan. Wa yal'anu ba'dukum ba'dha. Dan sebagian kalian melaknat sebagian yang lain. Gara-gara kamu, laknatullah alaih, kamu mal'un, dan seterusnya. Wa ma'wakumun nar, dan tempatnya dalam neraka. Wa ma'lakum min nasirin, tidak ada bagi kalian pembela-pembela. Penolong-penolong, enggak ada. Ini keadaan cinta kasih yang tidak didasari dengan iman. Qala al-'Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, membawakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ittabarra'a alladhina ittabi'u minal ladhina ittabi'u wa ra'awul adab wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika orang yang diikuti berlepas diri dari orang yang mengikuti, dan mereka sama-sama melihat azab, taqatta'at bihimul asbab, maka terputuslah sebab. Sebab. Apa tafsirnya tadi? Apa tafsirnya kata Ibn Abbas? Mawaddah. Maka terputuslah kasih sayang. Terputuslah saling cinta. Terputuslah cinta kasih yang dulu ada di dunia. Semuanya terputus. Ittabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u. Ketika yang diikuti berlepas diri dari yang mengikutinya. Siapa suruh ikut saya? Saya tidak bertanggung jawab. Saya berlepas diri, saya tidak mau tahu. Mereka akan menjawab juga, kamu yang nyuruh saya ikut. Ya, kalian kenapa mau? Saling salah menyalahkan, saling melaknat, saling berlepas diri. Fahaulail matbu'in, fahaulail matbu'un kanu alal huda. Wa atba'uhum idda'au annahum ala tariqihim wa manhajihim wa huwa mukhalifuna lahum salikuna ghaira tariqihim. Mereka yang diikuti tadinya di atas petunjuk, sedangkan yang mengikutinya mengikuti dengan taklid. Taklid buta. Buta bermakna bodoh. Taklid bodoh. Tidak tahu apa dalilnya, tidak tahu karena apa, pokoknya saya ngikut. Ala tariqihim. Idda'au mengaku-ngaku saya ikut mereka, saya ikut manhaj mereka. Padahal hakikatnya mukhalifuna lahum, padahal menyelisihi yang diikuti. Salikuna ghaira tariqihim, menjalani jalan lain bukan jalannya mereka. Wa yazumuna anna mahabbatahum lahum tanfa'uhum, dan mereka menganggap bahwa kecintaan mereka pada tokoh-tokoh tersebut akan bermanfaat. Saya kan cinta sama Imam Fulan, saya kan cinta pada Wali Fulan, saya kan cinta pada orang soleh Fulan, masa sih saya tidak masuk surga bersama mereka? Kalau pengakuan cinta tapi engkau tidak mengikuti mereka, ya tidak akan membawa mereka selamat. Ini orang soleh menuju surga, jannah. Di belakangnya orang banyak, saya ikut dia, saya ikut dia, saya ikut dia. Orang soleh ini tadi, saya pencinta Wali Fulan. Saya pencinta Wali Fulan. Ini walinya benar-benar wali yang kita sedang bahas. Benar-benar aulia Allah, orang-orang saleh, mukmin, taqi. Tapi orang-orang ini hanya ngaku-ngaku saja. Saya cinta dia, saya cinta dia. Jalannya ke sana, bukan ke jalannya orang saleh. Kemana? Kemana-mana. Contoh, walinya bertauhid, pengikutnya ini datang ke kuburan wali tadi, kemudian wahai wali Allah, aku meminta kepadamu, aku berdoa kepadamu. Ininya bertauhid, ininya musyrik. Ikhwan ibn na'azumullah, kemudian bikin kisah. Dongeng, malaikat sedang memeriksa manusia, tiba-tiba ada anjing. Mau apa kamu masuk sini? Oh, saya dari dulu di dunia ikut Ashabul Kahfi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ikhwan ibn na'azakumullah, wa in sahha. Kalaupun iya ada riwayatnya, ini ngikut beneran. Kemana Ashabul Kahfi pergi, diikuti. Sedangkan ini, menuju ke arah tauhid, pengikutnya musyrikin. Menyembah kuburan wali. Memasang sesajen untuk kuburan wali. Meninggikan kuburannya menyelisihi Nabi. Memberikan berbagai macam ibadah-ibadah kepadanya. Sujud. Tawaf mengelilingi kuburannya. Makan tanahnya. Apakah itu perbuatan orang saleh? Apakah itu perbuatan waliullah tadi? Bukan. Kembali pada kitab. Wa hadha halu kulli man ittakhadha min dunillahi waliya wa awliya. Ini keadaan mereka-mereka yang mengikuti selain Allah atau mengambil selain Allah wali-wali dan menjadikan sebagai waliya, pelindung, mengambil manusia sebagai pelindung. Yuwalilahum wa yu'adilahum, mereka berwala, mereka bermusuhan karena orang tersebut atau karena perkara tersebut, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yardha lahum, ridhonya untuk makhluk, cintanya karena makhluk, bencinya karena makhluk. Yaghdab lahum, marahnya karena mereka, karena makhluk, bukan karena Allah. Fa inna amalahu kullaha batilah, maka tentunya amalannya semuanya gugur batil. Yaraha yaumul qiyamah hasarat, akan dia lihat nanti hari kiamat dalam keadaan hasarat, penyesalan. Maka kasratiha, walaupun banyak amalannya, wa shiddati ta'bih, walaupun sangat dahsyat kelelahannya, capek. Fiha wa nasabah id lam yujarrid maulatihi wa muadatihi, sudah capek, lelah, taab, ternyata gak diterima. dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai habaan mansura, debu yang diterbangkan angin. Padahal banyak. Pertanyaannya lagi, limadza? Mengapa? Karena id lam yujarrid. Karena tidak mengkhususkan kecintaannya karena Allah, tidak mengkhususkan permusuhannya karena Allah, tetapi karena kuburan. Siapa yang memuliakan kuburan ini? Saya cintai, saya bela, itu golongan saya. Siapa yang melarang kita untuk meminta di kuburan ini? Musuh saya. Saya akan lawan dengan darah saya. Kenapa dia mencintai? Karena kuburan. Mengapa dia membenci? Karena kuburan. Kuburan keramat. Bukan karena Allah. Bukan. Ini barakallahu fikum yang dibahas tadi. Yang dikatakan nanti yaumul qiyamah taqatta'at bihimul asbab. Nanti pada hari kiamat akan terputus cinta kasih mereka. Yang terjadi adalah saling bermusuhan, saling menyalah-nyalahkan, saling berlepas diri, bahkan saling melaknat. Na'udzubillah min dzalik. Ai lam yujarrid muwalatihi wa mu'adatihi wa mahabbatihi wa bughdihi intisarihi wa itharihi lillahi wa rasulih. Karena tidak memurnikan walaknya, tidak memurnikan permusuhannya, tidak memurnikan kecintaannya. Barakallahu fikum, karena Allah. Harusnya cintanya karena Allah, membenci juga karena Allah. Mencintai karena Allah, marah juga karena Allah. Membela seseorang karena Allah, mementingkan orang lain karena Allah. Harusnya karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tetapi ketika tidak memurnikan untuk itu, tidak memurnikan untuk Allah, ternyata pembelaannya karena urusan kesyirikan kuburan. Ternyata saling membelanya hanya karena masalah tempat keramat. Saling membelanya, saling mendukungnya, bahkan memusuhinya karena tempat keramat. Fa'abatallah azza wa jal dzalikal amal kullah, maka Allah akan gugurkan amalannya seluruhnya. Fayanqati'u yawmal qiyamah kullu sabab. Fayanqati'u yawmal qiyamah kullu sabab. Maka akan terputuslah nanti pada hari kiamat semua sebab-sebab. Waslah, wa wasilah, wa mawaddah, semuanya terputus. Apa waslah? Hubungan kerabat. Hubungan silaturahmi terputus. Anak tidak bela ibunya, ibu tidak bela anaknya, bapak tidak bela anaknya, anak tidak bela bapaknya, bapak tidak bela istrinya, istrinya tidak membela suaminya. Wa wasilah, semua cara-cara perantara-perantara yang dulu di dunia dijadikan perantara tidak terpakai. Semuanya terputus. Wa mawaddah, kecintaan, nanti ada orang soleh yang cinta kita karena kita cinta dia. Taqatta'at, terputus semua cinta kasih tadi. Yang tadinya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yalab wa la yabqa illa sababul wasil bainal 'abdi wa rabbih. Tidak akan tersisa kecuali satu sebab saja. Yaitu sebab yang menghubungkan seorang hamba dengan Rabb-nya. Yaitu sebab yang dilakukan seorang hamba untuk berhubungan dengan Rabb-nya, yaitu beribadah kepada Allah saja dan tidak beribadah pada yang lainnya. Itu akan bermanfaat. Tauhid. Wa huwa hadduhu min al-hijrati ilaihi wa ila rasulih. Di antaranya ibadah dalam bentuk hijrah, yaitu hijrah kepada Allah dan hijrah kepada rasulnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan rasulnya, maka dia hijrah kepada Allah dan rasulnya. Wa tajridihi ibadatihi wahdahu wa lawazimaha. Demikian pula yang akan bermanfaat hanya satu sebab saja, yaitu pengesaannya kepada Allah dalam beribadah kepadanya sendirinya, wahdahu, wa lawazimiha, dan segala yang berkait dengannya, segala yang berkait dengan pengesaan Allah dalam ibadah. Itu yang akan bermanfaat. Yang cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah. Artinya memberi kepada siapa yang Allah ridhai, dan tidak akan memberi kepada apa-apa yang Allah tidak ridhai. Wal muwala wal muadah, demikian pula loyalitasnya diberikan pada siapa yang Allah ridhai. Wal muadah, kebenciannya juga kepada orang-orang yang Allah benci mereka. Berarti membencinya karena Allah. Wattaqribi wal ibad, siapa yang didekatkan, siapa yang dijauhkan, itu juga karena Allah. Mendekatkan orang-orang yang Allah perintahkan untuk didekatkan, dan menjauhkan orang-orang yang memang Allah perintahkan untuk dijauhi. Itu makna taqribul ibad lillah, mendekatkan dan menjauhkan karena Allah. Wa tajridu mutaba'ati rasulih, dan juga mengesakan atau menyendirikan Rasulullah SAW dalam ikutan, dalam meneladani, hanya meneladani Rasulullah SAW. Tajridan mahdan, hanya murni untuk Rasul. Kalau ada yang bertanya, untuk Allahnya? Untuk Allah ibadah. Bedakan antara keduanya. Ibadah hanya untuk Allah saja, tidak untuk yang lain. Ibadah boleh diberikan pada Rasul? Hah? Gak boleh. Rasul gak boleh disembah. Ibadah hanya untuk Allah saja, tidak untuk yang lain, tidak untuk Rasul sekalipun, tidak untuk makhluk manapun. Hanya untuk Allah Al-Khaliq. Sekarang ittiba, hanya untuk Rasul saja, tidak yang lain. Benar? Untuk Allah boleh enggak? Enggak boleh. Kok enggak boleh? Loh, masa kita bisa meniru Allah SWT? Bisa. Meneladani Rasul sebagai manusia yang Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kita meniru Allah Subhanahu wa taala, Allah jabbar. Kita boleh jabbar? Enggak boleh. Allah Subhanahu wa taala mutakabbir, maha sombong. Boleh kita sombong? Enggak boleh. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ibadahlah aku, beribadahlah padaku. Bolehkah manusia berkata ibadahlah aku, ibadahilah aku? Enggak boleh. Maka kita ulangi, tajridullah fi ibadah wa tajridur rasul fil mutaba'ah. Barakallahu fikum. Ini yang akan bermanfaat nanti yaumul qiyamah. Tajridu mutaba'ati rasulih sallallahu tajridan mahdhan, bari'an min syawa'ibil iltifati ila ghairihi. Sebagaimana mengesakan Allah dalam ibadah, maka menyendirikan Rasulullah SAW dalam ittiba. Maka tidak boleh dicampuri dengan teladan-teladan lain selain Rasul. Fadlan anis syirki bainahu wa baina ghairih, apalagi kesyirikan-kesyirikan. Fadlan an taqdimi qawli ghairihi alaih, lebih-lebih lagi kalau berani mengutamakan selain Rasul di atas Rasul. Astagfirullah. Sudah keterlaluan. Menduakan saja enggak boleh. Saya ikut Rasul, tapi ikut fulan juga. Fulan juga bagus ajarannya. Loh, emang ada sama dengan Nabi? Ada yang setingkat dengan Nabi? Enggak boleh. Menyamakan saja enggak boleh. Bagaimana kalau sebaliknya? Atau lebih daripada itu? Ucapan Rasul dikalahkan. Ah, ini kan ucapan Nabi waktu itu beda zamannya. Kalau sekarang kita ikut bulan, dulu kita ikut Nabi. Ini mendahulukan selain Nabi di atas Nabi. Allah berfirman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wa taqullah. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah pada Allah. Fahada sababu walladhi la yanqati' bisahibihi. Sebab yang satu-satunya inilah yang tidak pernah akan terputus. Wahadihi an-nisbatul lati bainal 'abdi wa baina rabbih. Inilah hubungan nisbah antara seorang hamba dengan Rabbnya. Wahiyya nisbatul 'ubudiyyatil mahdhah. Yaitu nisbah peribadatan yang murni kepada Allah. Wahiyya akhiyatuhu allati yajulu ma yajulu wa ilaiha marji'uhu. Inilah poros tengahnya. Yang berkeliling, yang mencakup sekian perkara, semuanya kembalinya ke sini. Ilaiha marji'uhu. Sudah pernah dibahas makna akhiyah, poros tengah di mana di sekitarnya berputar dalam penggilingan padi, penggilingan gandum. Itu pakai tenaga keledai. Keledainya berkeliling, alatnya juga berkeliling. Semuanya berputar, tapi porosnya gak berputar. Tapi satu itu adalah poros dari semuanya. Ini nempelnya ke sini, yang ini nempelnya ke sini, yang ini ujungnya ke sini, semua ke sini. Silakan kalian sebut ibadah dalam bentuk apapun. Silakan kalian sebut amal soleh dalam bentuk apapun. Silakan kalian sebutkan segala macam amalan-amalan ibadah. Porosnya adalah tauhid. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa suara saya kurang keras? Hah? Sudah sampai serak begini. Masih ada yang bisa tidur? Kembali pada kitab. Qala, maka inilah akhiyatuhu, poros yang mencakup seluruhnya, yang semuanya kembali kepadanya. Wala tatahaqqaq illa bitajridi mutaba'atir rasul, dan tidak akan terwujud kecuali dengan memurnikan ikutan teladan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shalawatullahi wa salamuhu alaihim. Idh hadhihi al-ubudiyyah inma ja'at 'ala al-sinatihim. Karena peribadatan ini datang melalui lisan para nabi, maka harus mengikuti teladan para nabi. Wa ma'rifat illa bihim, tidak dikenal peribadatan pada Allah kecuali melalui para nabi. Wala sabila ilaiha, tidak akan ada jalan ke sana illa bimutaba'atihim, kecuali dengan mengikuti para nabi. Dan tentunya karena kita umat terakhir, mengikuti nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qad qala ta'ala, dan Allah telah berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami datangkan pada apa yang mereka amal-amalkan itu tadi, yang tidak didasari tauhid, tidak didasari mutaba'atul rasul. Kami akan datangkan amalan mereka semuanya, kemudian kami jadikan, kata Allah, haba'an mansura. Kami jadikan debu yang tertiup angin, hilang, sirna, tidak berbekas. Fahadihi hiyal a'malu allati kanat fid dunya. Inilah amalan-amalan mereka yang mereka kerjakan di dunia, tetapi yang ghairi sunnah, yang bukan sunnah, bukan ajaran rusulihi wa tariqatihim, bukan jalannya para anbiya, bukan tauhid. Wa li ghairi wajhih, dan bukan karena wajah Allah. Semuanya akan menjadi debu yang ditiup angin. Yaj'aluha haba'an mansura. Allah akan jadikan semua itu menjadi debu yang diterbangkan angin. La yantafi', tidak bermanfaat. bagi pelakunya, bagi sahibuha, bisyai'in aslan. Tidak akan bermanfaat bagi pelakunya sedikit pun sama sekali. Aslan. Wa hadha min a'zamil khasarat. Dan ini sebesar-besar kekecewaan, sebesar-besar penyesalan atas seorang hamba nanti yaumul qiyamah. Melihat amalannya setinggi gunung, tiba-tiba hilang sirna ditiup angin. Ini yang paling hasarat. Yang paling membuat penyesalan. An yara sa'yahu ba'i'an. Melihat upayanya, usahanya ba'i', sia-sia. Wa qad sa'ida ahlus sa'in nafi'. Akan berbahagia orang yang berusaha dengan usaha yang nafi'. Akan berbahagia orang yang berusaha di dunia dengan usaha yang nafi'. Apa itu usaha yang nafi'? Usaha yang bermanfaat. Yang didasari dengan tauhid, mengesakan Allah dalam ibadah, dan didasari tajridul mutaba'ah, menghususkan Rasul sebagai panutannya, ikutannya, sebagai teladannya, sebagai uswahnya. Itu usaha yang nafi'. Intaha mulakhasan. Selesai secara ringkas ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Wa bihadza intaha al-bab. Dengan ini selesai bab.